Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafs wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu qad faza fa'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kesempatan yang mulia ini walillahil hamd, kita memuji Allah, bersyukur kepadanya kita dimudahkan untuk bermajelis di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama kita bertawasau untuk mewujudkan menjadi orang-orang yang tidak rugi. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wal asr innal insana huwa amilus salihati wa tawasau bilhaq wa tawasau bisabr. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini atau majelis kita kali ini kita akan membahas sebuah tema tentang bagaimana sikap atau apa yang dilakukan oleh seorang muslim di saat fitnah. Perlu diketahui ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Allah Jalla wa'ala ya, menciptakan kita semuanya untuk beribadah kepadanya. Menciptakan al-jin wal-ins untuk beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Manusia untuk menguji apa yang mereka justru berpaling dari Allah. Allah menciptakan hambanya untuk menguji siapa di antara mereka. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala, liyabluwakum ayyukum. Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian. Kalian yang paling baik amalan. Datang tafsir dari seorang ulama ma'ruf, Fudail ibn Iyad. Allah ketika menjelaskan tentang ahsanu amala ikhlasuhum wa aswab, dan siapa di antara manusia yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi Ali, siapa di antara manusia yang paling ikhlas, yakni ikhlas di dalam dia berbuat, di dalam dia beribadah, wa aswab, dan yang paling benar. Dan suatu amalan tidak dikatakan benar illa bimuwafaqatis sunnah, ketika amalan itu sesuai dengan mada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Iya. Untuk itu Allah Jalla wa'ala menciptakan kita hidup di dunia ini di umur yang tidak panjang, hanya ayam, hari-hari. Tetapi ayam-ayam yang pendek ini, hari yang pendek ini berharga. Allah melihat siapa di antara hambanya yang paling baik amalannya, paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah Nabi alaihi wasallam. Ya. Dan syaitan tidak ingin, iblis, bala tentaranya, tidak ingin kita menjadi yang ikhlas kepada Allah. Tidak suka pula kalau kita sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Permusuhan sudah sejak awal dipancangkan oleh iblis untuk menghalangi manusia dari siratal mustaqim. Seperti ucapan iblis, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim." Karena engkau telah menyesatkan aku, wahai Rabbku, sungguh aku akan menghalangi, menyesatkan manusia dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka, dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Wala tajid aktsarahum. Dan sungguh engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan manusia bersyukur kepadamu. Iblis, bala tentaranya, ya, syayatin, al-ins wal jin, berusaha untuk menyimpangkan manusia agar tidak menjadi orang yang mukhlishan lillah dan tidak menjadi orang yang muttabi'an li sunnati rasul alaihi salatu wassalam. Sebaliknya, menjadi orang yang menyekutukan Allah, terjatuh pada syirik billahi azza wajal, dan penyelisihan terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Permusuhan itu betul-betul dipancangkan oleh iblis. Adalah arsy iblis di atas ma. Wada'a iblis arsyahu 'alal ma. Singgasana iblis berada di atas air. Dan setiap hari iblis, setiap saat iblis mengutus sarayahu, pasukan-pasukannya, untuk membisiki manusia, menyesatkan manusia. Dan tentara-tentara, bala tentara iblis ini terus berusaha untuk memiliki kedekatan dengan iblis. Dan yang paling besar fitnahnya dari tentara-tentara iblis itu, yang paling dekat posisinya dengan iblis, bala tentara itu setiap mereka pulang dari tugas melaporkan kepada iblis, fa'altu kada wa kada, fa'altu kada wa kada, selalu demikian. Kemudian iblis mengatakan, kamu belum melakukan sesuatu. Ya subhanallah, padahal sudah berusaha menyesatkan dan seterusnya, iblis mengatakan, kamu belum melakukan sesuatu. Sampai di antara yang paling besar kedudukannya di sisi iblis adalah pasukan yang datang dan mengatakan, saya telah meninggalkan sebuah keluarga dalam keadaan tercerai, suami istri berpisah. Hadza minal fitan. Jadi yang paling besar fitnahnya, ya, tapi yang paling dekat dengan iblis, ya, tentunya fitnah terbesar adalah mada asyirku billahi azza wajal. Ya, seperti juga al-kalam alallahi bighairi ilm, berbicara, ya, agama tanpa ilmu, mengatasnamakan Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya, juga fitnah, ya, memisahkan baina ar-rajul wa zawjatih. Ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah. Demikian kehidupan manusia di dunia ini, al-fitan, ujian. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan hambanya mengatakan, saya telah beriman tanpa ada ujian, tanpa ada fitan. Di awal surah Al-Ankabut, Allah mengatakan, alif lam mim, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif lam mim, ahasiban nas, apakah manusia menyangka dibiarkan dia mengucapkan kami telah beriman, wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak difitnah, tidak diuji. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian, orang-orang sebelum kita sudah diuji, agar Allah mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang dusta. Wabillahi taufik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu hikmah adanya fitan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Agar Allah mengetahui, yakni menampakkan atas hamba-hambanya siapa di antara mereka yang shadaqu, jujur di dalam pengakuan imannya, dan tampak di antara hambanya yang kadzibin, berdusta. Termasuk kita semuanya, ma'asyiral muslimin, masuk di dalam ujian Allah jalla wa ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita as-salamah, keselamatan dari semua kejelekan dan fitan. Orang-orang munafikin di zaman Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan aman nabilah, aman tu bir rasul, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada rasulnya. Bahkan lahiriah mereka menampakkan seakan-akan mereka betul-betul bersama rasul. Anfaqu wajahadu wasallau khalfan nabi alaihi salatu wasallam, salat di belakang nabi alaihi salatu wasallam, anfaqu. Tetapi seperti apa yang dikatakan oleh Allah tentang orang-orang munafikin, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka orang-orang munafikin, yukhadi'unallah, ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang yang beriman. Wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Tetapi sesungguhnya mereka menipu dirinya sendiri, tapi mereka tidak sadar. Datang ujian kepada mereka, datang fitnah kepada mereka, baik itu fitnah syubhat atau fitnah syahwat, datang berbagai macam fitnah kepada mereka. Maka di setiap mawaqifil fitan, di setiap tempat-tempat ada fitnah, saqatu, mereka jatuh, al-munafiqun. Bagaimana ketika perang Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul menarik diri, tidak ikut bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Sudah tampak kedustaannya. Dan ketika terjadi perang Uhud, kemudian menimpa apa yang menimpa berupa musibah, sampai Nabi alaihi salatu wasallam terluka, sampai 70 orang sahabat terbunuh syahidan, yang keluar dari mulut orang-orang munafikin, ya, celaan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kepada para sahabat. Demikian pula ketika perang Tabuk, salah satu kejadian di perang Tabuk, tampak kemunafikan mereka, nifak, kekufuran yang ada pada mereka tampak. Dalam kejadian hadisul ifk, tuduhan dusta kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika Aisyah dituduh oleh orang-orang munafikin melakukan fahisyah dengan sahabat Safwan ibnu Mu'attal, ya, tampak juga di situ bagaimana mawaqif munafikin, termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi berbeda dengan para sahabat. Ya, kalau para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum di setiap fitan, di setiap ujian, dibeli pertolongan oleh Allah. Dalam keadaan yang paling ikhlasnya, dalam keadaan yang paling muwafiqun lis sunnah. Selalu demikian para sahabat. wa ala ra'sihim Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Selalu di saat perang Uhud, ya, dalam keadaan mereka sudah terluka, dalam keadaan mereka sudah terbunuh, ya, kemudian mereka kemudian apa namanya kembali ke kota Madinah, ya, ini ada berita bahwasanya mereka manusia musyrikin Quraisy akan datang lagi dengan pasukan yang lebih besar untuk menyerang kembali, menakut-nakuti. Apakah kemudian kaum mukminin, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, dalam keadaan sudah seperti itu, dalam keadaan sudah terluka, dalam keadaan sudah demikian kondisinya, kemudian ketika mendapatkan kabar-kabar itu kemudian lari? Tidak. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita tidak mundur. Kita siap untuk berjuang kembali bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ma'ana, dan Allah bersama kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dialah Allah yang mencukupi kami. Beliaulah Allah tempat kita bersandar, dan sebaik-baik tempat kita bersandar adalah Allah Jalla wa'ala. Setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam juga demikian. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, mereka selalu sabat di atas sunnah, selalu berada di atas kebenaran, selalu berada di atas kebaikan. Wa ala ra'sihim Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Tidak ada seorang sahabat pun yang menyimpang. Tidak ada seorang sahabat pun yang berpaling dari jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya mereka. Ini jaminan mereka lurus. Tidak mungkin Allah memerintahkan kita untuk berpegang dengan jalan mereka sementara mereka menyimpang, mustahil. Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat. Nabi pernah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Alaikum bisunnati. Wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku, jalanku. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan jalannya al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajib. Ya. Kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan jalannya siapa? Al-khulafa ar-rasyidin. Nah. Antum akhi. Ayo antum. Antum sudah ya? Paham ya? Nah, yang menengok. Ayo. Kita disuruh untuk apa namanya mengikuti jalan khulafa ar-rasyidin dalam hadis ini. Apakah Nabi alaihi salatu wasallam membatasi ya sekian tahun atau itu berlaku selama-lamanya? Berlaku selama-lamanya, tidak dibatasi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Demikian pula dalam hadis iftiraqul ummah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang perpecahan umat, ya, dan para sahabat bertanya, ya, siapa mereka ya Rasulullah? At-ta'ifah al-mansurah, ya, kelompok yang ditolong oleh Allah, ya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalan siapa? Sahabat-sahabatku, ya. Nabi mengatakan, ya, la tazalu ummati alal haq, la yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta yati amrullah wa hum kadzalik. Dan mereka ini terus sampai hari kiamat. Kenapa mereka berada di atas kebenaran? Karena mereka berada di atas jalannya sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ini dalil bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, ya, mereka telah dijamin. Juga hadis-hadis yang sifatnya khusus untuk kelompok-kelompok sahabat tertentu, golongan sahabat tertentu. Seperti misalnya Ahlul Badr. Ahlul Badr memiliki keutamaan. Kemudian ahlu bai'ati ridwan, para sahabat yang berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam pada perjanjian Hudaybiyah, ketika kejadian Hudaybiyah, bai'atu ridwan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam yang maknanya kurang lebih, tidak akan ada di antara kalian atau di antara orang-orang yang berbaiat di bawah pohon, tidak akan ada yang masuk dalam neraka insyaallah. Tahqiqan, betul-betul tidak akan masuk dalam apa? Ya, neraka. Wa kanu alf wa khamsmi'ah. Dan para sahabat ketika itu yang mengikuti bai'atul ridwan 1500 orang. Semuanya menunjukkan bahwasanya mereka para sahabat adalah as-shadiqin. As-shadiqun, mereka adalah orang-orang yang betul-betul jujur di dalam pengakuan mereka sebagai seorang yang beriman. Sehingga pantas dan sudah memang demikianlah ketentuan Allah, mereka adalah khairun nas, khairul qarn. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini perlu kita ketahui dan perlu kita sebutkan sebagai muqaddimah, ya, karena ini pembahasan sangat penting. Yakni kesimpulan dari apa yang kita sebut tadi, fitnah sesuatu yang mesti akan terjadi dan kita akan menghadapinya. Baik itu fitnah syubhat atau fitnah mada syahwat. Dan hikmah adanya fitan adalah untuk membedakan siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang dusta. Dan orang yang telah terbukti kejujurannya, ya, di antara golongan generasi yang telah terbukti kejujurannya adalah ashabun Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga dari sini, ya, ada pelajaran penting yang ini menjadi pembahasan yang panjang, ya, termasuk di antara perkara yang harus kita ketahui ketika kita ingin mengerti bagaimana kita menghadapi fitnah adalah dengan melihat bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu menghadapi mana fitnah. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Muqaddimah yang kedua, semoga bermanfaat. Pembahasan tentang fitan adalah pembahasan yang sangat penting. Fitnah. Ujian Allah Jalla wa'ala dengan berbagai macam jenis fitan. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Ada beberapa poin yang menunjukkan pentingnya kita untuk selalu mempelajari bab ini. Di antara bab-bab agama yang kita pelajari adalah mempelajari tentang apa? Fitan. Yang pertama ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, karena fitnah-fitnah itu adalah perkara yang mesti terjadi dan akan dihadapi. Sebagaimana telah kita sebut tadi di depan. Sesuatu yang mesti akan kita hadapi, sesuatu yang mesti akan kita jumpai, ya, perkara yang harus kita siapkan. Jangankan urusan agama, ya, dalam urusan dunia pun kita mempersiapkan pasti. Mesti akan mempersiapkan. Ya. Kalau memang itu sesuatu yang mesti akan kita apa? Jumpai. Wabillahi taufik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di antara perkara yang menunjukkan pentingnya permasalahan ini, pembahasan tentang fitnah yang kedua ikhwan telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Pembahasan tentang fitan telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya setiap hari di dalam sholat kita selalu membaca doa minta perlindungan dari apa? Fitnah. Bahkan Nabi memerintahkan untuk selalu dibaca ini doa. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat sholat, ya, memberikan judul wujub, wajibnya. Meskipun yang rajih dari dua pendapat ulama adalah annahu sunnatun muakkadah, wallahu a'lam wal ilmu indallah. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yani saking pentingnya bab ini dan betapa semangatnya Nabi alaihi salatu wassalam, perhatian beliau tentang fitan, karena hidup ini terbatas dan fase kehidupan yang terbatas ini demikian besar nilainya. Kalau seorang tidak mengerti bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam tentang fitan, maka ini sesuatu yang sangat rugi bagi seorang hamba. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam memberikan perhatian yang sangat besar dalam bab ini, fitan. Contohnya tadi, dibaca di ibadah badan yang paling agung, yaitu mata, sholat. Ibadah yang paling agung dari ibadah badan adalah mata, as-sholat. Di situ diperintahkan untuk membaca doa agar diselamatkan dari fitan. Termasuk fitnah yang disebutkan di situ, bita'yin, adalah fitnah al-masih ad-dajjal. Yeah. Kalau bukan perkara yang penting, yeah, terus apa lagi? Kalau tidak menunjukkan perkara ini perkara yang penting, terus apa lagi? Dibaca di dalam ibadah yang paling agung dari ibadah badan, ba'da syahadatain. Wabillahi taufiq. Dan Nabi alaihi salatu wasallam dalam bab ini, dalam bab fitan itu beliau telah menjelaskan dengan bayanan syafian wadihan. Penjelasan yang demikian cukup, demikian jelas. Bayana anwa'al fitan. Nabi telah menjelaskan jenis-jenis fitnah. Apakah itu fitnah syubhat atau fitnah syahwat? Dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wa bayyana al-fitan allati madat wal fitan allati sataqa. Nabi alaihi salatu wasallam juga menjelaskan fitnah-fitnah yang telah terjadi di masa lalu dan fitnah-fitnah yang akan datang ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bayangkan. Dan juga fitnah yang terjadi an qurb, dari waktu yang dekat, termasuk fitnah di zaman beliau alaihi salatu wasallam. Yani Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau telah menjelaskan tadi jenis-jenis fitnah. Juga beliau terangkan tentang fitnah-fitnah yang telah terjadi di masa lalu. Seperti fitnah yang menimpa Bani Israel adalah fitnah mada? An-Nisa. Nah, ada misal. Contoh fitnah yang menimpa umat terdahulu. Juga Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang bagaimana fitnah itu bisa memberikan pengaruh kepada seseorang. Bagaimana seorang terpengaruh dengan fitnah, terjatuh pada fitnah. Kemudian juga Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang bagaimana seorang bisa selamat dari fitnah. Yakni tidak diragukan penjelasan Nabi alaihi salatu wasallam tentang fitnah-fitnah demikian besar. Demikian jelas, demikian gamblang. Dan tidak diragukan yang disampaikan Nabi ini ilmu atau bukan? Ilmu, ya, yang disampaikan oleh Nabi adalah ilmu. Ya. Dan masuk ke dalam keumuman sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasallam untuk kita pelajari. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Talabul ilm, menuntut ilmu, termasuk berarti bab fitan ini. Karena itu disampaikan oleh Nabi, dijelaskan oleh Nabi, bahkan sangat-sangat sering dan banyak Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan dengan berbagai macam bentuk tadi yang kita sebutkan. Berarti masuk dalam bab mada al-ilm, yang ini wajib untuk kita pelajari. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Dan itu membantu kita untuk selamat biidznillah dan mengerti jalan menuju jannah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu dengan menempuh jalan tadi, hissi atau maknawi, menempuh jalan dengan berjalan kaki atau menempuh jalan dengan makna, merenungkan, mentadabburi, bertanya, ya, untuk mendapatkan ilmu, termasuk bab ini tentunya, babul fitan, ya, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju jannah. Ikhwati wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah. Ini poin yang kedua. Kenapa pembahasan fitan adalah pembahasan yang sangat penting. Nah, Nabi telah menjelaskan dengan penjelasan yang demikian sempurna. Kemudian poin yang ketiga, ma'asyiral ikhwah rahiman wa rahimakumullah, yang menunjukkan pentingnya bab ini, bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka juga punya perhatian besar dalam bab ini. Ya. Dan kita sudah sebut tadi di mukaddimah bahwasanya orang yang selamat dari fitan dan mereka telah mendapatkan keridhaan dari Allah jalla wa ala dan jaminan sorga adalah siapa? Sahabat. Yani mereka telah diselamatkan oleh Allah dari sekian banyak fitan. Dan di antara sebabnya, wallahu a'lamu bissawab, tentunya ba'dallah, sesudah pertolongan Allah, adalah ijtihad, kesungguhan mereka di dalam talabul ilmi, di dalam mereka mengerti tentang fitan. Bahkan sesudah wafatnya Rasul pun demikian, mereka bertanya, menjelaskan tentang fitan. Ya. Adalah sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Beliau termasuk sahabat yang paling mengerti tentang fitan. Hudzaifah ibn al-Yaman berkata, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Makhafata an yudrikani." Dahulu manusia banyak bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang khair, tentang kebaikan-kebaikan, amalan soleh. Wa kuntu as'aluhu, dan saya bertanya kepada Nabi anisyar. Yani di samping bertanya tentang mada, tentang kebaikan-kebaikan, amalan soleh, juga bertanya tentang syar, kejelekan, fitan. Makhafata an yudrikani. Kenapa saya bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam? Makhafata an yudrikani. Saya khawatir seandainya berjumpa dengan fitnah itu. Maka di sini ada isyarah dan jelas menunjukkan di antara perkara yang sangat penting untuk seorang menghadapi fitan adalah al-ilm, ilmu. Kemudian poin yang keempat, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara perkara yang menunjukkan apa namanya? Pentingnya pembahasan ini, dan kita cukupkan dengan poin yang keempat ini, adalah ihtimam para ulama. Ihtimam para ulama, ya, di dalam mereka mengumpulkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam tentang fitan. Asy-Syaikh Al-Bukhari rahimahullah, Imam Al-Bukhari rahimahullah fi sahihih, di dalam sahihnya, ya, beliau menyebutkan ada bab khusus tentang fitan, tentang fitnah. Dan bukan hanya beliau, para ulama seluruhnya menjelaskan tentang fitan. Maka tidak benar kalau kemudian ada orang yang mengatakan yang penting kita belajar terus bagaimana cara sholat, bagaimana cara zakat, sudahlah tidak usah memikirkan tentang apa namanya penyimpangan-penyimpangan, tidak usah kita bicarakan tentang kelompok-kelompok yang sesat, tidak perlu kita membicarakan tentang apa dai-dai yang menyesatkan, tidak perlu kita membicarakan apa namanya fitnah-fitnah, sudah tidak usah. Tidak benar yang seperti ini. Justru yang dicontohkan oleh Rasul, justru yang dicontohkan oleh para sahabat, justru yang dilakukan oleh para ulama, minas sahabah wa tabi'ut tabi'in, sampai para ulama kita hari ini, adalah ihtimam, punya perhatian besar dalam bab ini. Al-Imam Ibnul Athir rahimahullah di dalam kitab Jami' Al-Usul fi Ahadits Rasul, ya. Beliau mengumpulkan hadis-hadis tentang fitan. Ya. Dan termasuk kitab yang mungkin baik dari sisi Al-Imam Ibnu Al-Athir, ya, mengumpulkan hadis-hadis, ya, dari sekian banyak kitab, kemudian beliau tertib, ya, dengan bab, dengan anwa, ya. Ini pembahasan yang sangat penting. Dan sebagian dari hadis-hadis dari buku ini akan saya baca insyaallah intayasara dzalik, jika memang memungkinkan. Intinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, pembahasan tentang fitan ini adalah pembahasan yang sangat penting, muhim. Pembahasan yang sangat penting, pembahasan yang membutuhkan perhatian. Semua ulama berbicara tentang itu. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Shalih bin Utsaimin rahmatullah alaih, Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Muqbil bin Hadi, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, dan masyayikh kita semuanya dari masyayikh Ahli Sunnah wal Jamaah, takallamu fil fitan, berbicara tentang fitan. Di samping juga membicarakan tentang al-aqidah, wa-tauhid, wa-taharah, wa-salah, wa-zakah, wa-siyam, wa-hajj. Tidak membeda-bedakan abwabul ilm. Semuanya adalah ilmu. Dan masuk dalam keumuman sabda Nabi SAW. Talabul ilmi fariwatun ala kulli muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini mukaddimah yang kedua yang ingin kita sampaikan. Kemudian kita masuk kepada apa namanya? Nah, pembahasan yang ketiga. Nah. Di antara yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang fitan adalah dua jenis fitnah. Fitnah syubhat dan juga fitnah mada? Syahwat. Baik. Fitnah syahwat seperti an-nisa misalnya, wanita. Yeah. Ketika Nabi alaihi salam dan juga dunia, al-mal. Yeah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis, yeah. Taib. Inna dunya hulwatun hadirah, wa inni mustakhlifukum fiha. Kama istakhlafa alladhina min qablikum fananzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwal fitnati bani israil kanat fin nisa au kama qala rasul alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan innad dunya hulwatun hadirah, sesungguhnya dunia itu hulwah. Hulwah, rasanya itu enak. Hadirah, dipandang juga enak. Ini menipu. Hulwatun hadirah. Yeah. Tetapi ingat, kalian tinggal di dunia bukan selama-lamanya. Wa inni mustakhlifukum fiha. Sungguh aku, Allah Jalla wa'ala, menjadikan kalian di dunia ini datang silih berganti. Telah datang orang-orang telah lalu, sudah tidak ada. Kemana mereka? Yeah. Melanjutkan perjalanan. Datang orang berikutnya, dan sekarang kamu. Kemudian setelah itu kalian akan pergi diganti yang lain. Untuk apa tinggal di dunia ini? فَنَنْذُرَوْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. Untuk kami Allah melihat apa yang kalian lakukan di dunia ini. أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Siapa di antara kalian yang selamat dari fitan? Kemudian Rasul mengatakan فَتَّقُ الدُّنْيَا wattaqun nisa, hati-hatilah kalian dengan dunia, fitnah dunia. Wattaqun nisa, juga fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena fitnah yang awal menimpa bani Israil kanat fi madha? Fi nisa. Ini contoh fitnah madha? Syahwat. Tayib. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Tayib, satu lagi kita tutup dengan contoh ini, kemudian kita masuk kepada atau kita masuk salat insyaallah taala. Fitnah yang kedua adalah fitnah madha? Syubhat. Terkait dengan kerusakan dalam pemikiran, dalam akidah, i'tiqadat. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan tentang mana? Tentang al-khawarij. Ya. Dalam banyak hadis. Ya. Ketika, satu contoh hadis ketika Nabi alaihi salatu wassalam ya, membagi ghanimah harta rampasan perang Hunain, dan ketika itu beliau membagi di daerah Juhfah, di daerah Jirana yang sekarang dijadikan sebagai miqat bagi ahlu Makkah untuk melakukan ibadah umrah, yakni batas hil, batas haram dan halal. Taib, ketika dibagikan ghanimah Hunain ya, berdiri seorang laki-laki. Naam, Dzul Khuwaisirah. Dan kisahnya ma'ruf. Bagaimana Dzul Khuwaisirah kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil. Innaka la ta'dil." Ya Muhammad, adil kamu. Sungguh engkau tidak adil dalam pembagian ini. Taib, Nabi alaihi salatu wasalam berusaha untuk meluruskan apa yang ada dalam benaknya dengan ilmu. Kalau saya tidak adil, siapa lagi yang adil? Rasulullah SAW berbuat dengan perintah Allah Jalla wa'ala. Berbuat dengan wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang adanya kaum yang keluar dari ya, orang ini. Yang mereka adalah kaum khawarij. Mereka bukan orang yang meminum khamr atau berzina, tidak. Yaqra'un al-Quran. Membaca Al-Quran, yatahajjad fil lail, melakukan salat apa? Lail, yahfadzuna Al-Quran, wa yasumuna fil nahar. Yani mereka orang-orang yang banyak ibadah, tetapi mereka terjatuh kepada fitnah mada, syubhat. Dan dua fitnah ini, itulah yang akan dihadapi oleh manusia dalam kehidupan ini, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Tayib, barangkali ini yang bisa kita sampaikan ya, pada kesempatan yang pertama ini. InsyaAllah ba'da salatul isya kita lanjutkan sedikit pembahasan tentang ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.